بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada atsar-atsar yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala berhubungan dengan contoh-contoh peringatan para a'immah dari perawi-perawi yang lemah dan pendusta, yang ini merupakan salah satu upaya mereka dalam menjaga syariat Allah dari upaya buruk para pemalsu hadis, dan juga merupakan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap syariat ini. Yang telah kita lewati bahwasanya sanad merupakan salah satu kekhususan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada umat terdahulu, baik itu Yahudi maupun Nasrani. Mereka tidak ada sanad dalam periwayatan. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada atsar yang ke-75. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsani Hajjaj ibn Syair. Qala haddatsana Sulaiman ibn Harb. Qala haddatsana ibn Zaid ya'ni Hammadan. Qila li Ayyub inna Amr ابن عبيد روى عن الحسن قال لا يجلد السكران من النبيذ فقال كذب أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ. Muslim mengatakan telah menyampaikan hadis kepadaku Hajjaj bin Syair. Ini salah satu guru Imam Muslim yang beliau banyak mengambil darinya. Kenapa dinamakan atau dinisbahkan bapaknya kepada Asy-Sya'ir, Hajjaj bin Syair? Apa alasannya? Indak Ghazi. Kenapa tidak disebut nama bapaknya yang bernama Yusuf? Tidak dikatakan Hajjaj bin Yusuf, tapi dikatakan Hajjaj bin Syair. Nah, untuk membedakan dengan Hajjaj bin Yusuf yang lain yang zalim. Karena ada dua Hajjaj bin Yusuf, sama-sama ats-Tsaqafi, satunya zalim, satunya apa? Seorang perawi hadis yang thiqah, hafiz. Karena itulah para ulama rahimahumullah taala untuk membedakan pada Hajjaj yang perawi ini dinisbahkan kepada laqab bapaknya Hajjaj bin Syair. قال حدثنا سليمان بن حرب الأزدي قاضي مكة. Dan seorang hafiz thiqah, telah kita lewati biografinya di depan. قال حدثنا ابن زيد yaitu Hammad, Hammad bin Zaid. Dan telah kita lewati. Dan seorang imam di antara imam yang kaum muslimin thiqah hafiz. Nah, qila li Ayyub. Satu kali dikatakan kepada Ayyub, yang dimaksud adalah Ayyub As-Sakhtiani rahimahullah ta'ala, inna Amr ibn Ubaid rawa'anil Hasan qala la yudladu sakran minan nabi. Sungguhnya Amr ibn Ubaid meriwayatkan dari Hasan Al-Basri bahwasanya beliau mengatakan seorang yang mabuk dikarenakan minum nabid tidaklah dicambuk. La yujladu sakranu minan nabid. Atau kalau mau kita terjemahkan seperti urutan di sini, tidaklah dicambuk seseorang yang mabuk dengan sebab minum nabid. Sa'id. Di sini disampaikan kepada Ayub periwayatan Amr ibn Ubaid dari Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala berhubungan dengan pendapat beliau tentang seorang yang mabuk karena minum Nabi. Diriwayatkan oleh Amr ibn Ubaid bahwasanya Hasan mengatakan tidak dicambuk. Makanya kemudian ditimpali oleh Ayub as-Saktiani faqala kadzab, sungguh dia telah berdusta. Ana sami'tul Hasan yaqul, sungguh aku mendengar Hasan al-Basri mengatakan yujladus sakranu minan nabi. Nah, dicambuk seorang yang mabuk dengan sebab minum nabi. Baik. Di sini bantahan dari Ayub as-Saktiani terhadap riwayat yang salah. Dan ini hendaknya khonifillah seseorang ketika mendengar atau mengetahui seorang meriwayatkan salah atau seorang menisbahkan sesuatu kepada ulama yang keliru untuk dia luruskan. Kenapa? Karena menisbahkan sesuatu kepada alim, apalagi kepada para imam terdahulu atau terlebih lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang batil, ini memiliki mudarat yang luas. Nah, adapun berhubungan dengan masalah ini, pendapat Hasan al-Basri rahimahullahu taala yaitu seorang yang mabuk dengan sebab minum nabid dicambuk, yaitu dihukum dengan hukum had orang yang minum khamr. Lalu apa yang dimaksud dengan an-nabid di sini, khanifillah? Yang dimaksud dengan an-nabid yaitu manubidha min asirin wa nahwi. Kata Ibn Mangdur rahimahullah, an-nabid manubidha min asirin wa nahwi. Maksud nubidha ay turika hatta yashtad, yaitu dibiarkan. Nah, dibiarkan sampai na'am berbuih. Nah, dinamakan nabi kata beliau li anna alladhi yattakhidhuhu ya'khudhu tamran aw zabiban fayumbidhuhu fi wi'a'in aw siqa'in wa yasubbu 'alayhi ma wa yatrukuhu hatta yafur fa yasiru muskiran. Dinamakan nabi kenapa? Karena orang yang membuatnya kan mengambil kurma atau zabib. Ya, kurma atau zabib. Zabib apa? Kismis. Kemudian apa? Dia letakkan di suatu wadah, baru dituangi air. Dibiarkan beberapa lama, kawan, sampai apa? Sampai naam berbuih, ya, sampai berbuih. Kemudian menjadi sesuatu yang memabukkan. Baik. Dan makna asal an-nabd yaitu dia letakkan atar. Dan nabid ini bisa biasa dibuat, yang paling banyaknya memang dari kurma dan kismis, dari anggur yang sudah kering itu. Juga bisa dari asal. Nah, dari apa? Madu. Madu campur air, kan kalau dibiarkan lama nanti akan apa? Akan juga berbuih. Lama-lama bisa memabukkan kalau madu sudah tercampur air. Atau juga dari hintah dan syair, dari gandum dan yang lainnya. Baik. Nah, ini nabid yang dilarang. Kalau sudah apa? Sudah berbuih dan mencapai tingkat tahammur, yaitu memabukkan. Oleh karena itulah diizinkan untuk apa? Membuat nabid dalam jangka waktu sehari atau semalam. Dalam artian seandainya seorang membuat di pagi hari, maka dia minum di malam hari. Kalau dia buat di malam hari, maka apa? Pagi hari diminum. Jangan sampai terlalu lama sehingga apa? Telah berbuih dan telah mencapai tingkatan memabukkan. Baik. Ini makna nabid yang dimaksud. Yaitu berarti nabid yang telah mencapai tingkatan apa? Tingkatan seperti khamar. Oleh karena itulah Al-Hasan Al-Basri mengatakan orang yang mabuk dengan sebab itu ya dihukum sebagaimana dihukum orang yang mabuk dengan sebab khamar. Dan pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Hasan Al-Basri ini qanibillah pendapat yang di atasnya para ahlul ilmi yang lain, tidak ada khilaf di kalangan mereka. Baik, bahwasanya seorang yang mabuk dengan sebab itu dihukum seperti seorang yang minum khamar. Dan kalau telah diketahui sifat bahwasanya itu khamar, ketika dia minum sedikit ataupun banyak, maka juga berlaku hukum ini. Sebagaimana ditegaskan oleh jumhur, kullu muskirin haramun qaliluhu wa katsiruh. Semua yang memabukkan itu haram sedikit atau banyaknya. Dan ungkapan dengan Nabi Taufanillah untuk membantah juga orang-orang yang pada masa itu mengistilahkan khamar dengan istilah Nabi agar bisa dilegalkan dalam meminumnya. Baik. Ya, sebagian juga menamakan dengan syurbur ruhi, makanan untuk apa minuman roh. Tapi walaupun dinamakan dengan sebaik apapun nama, tetap namanya khamar yang memabukkan ya haram. Sebagaimana pada zaman sekarang riba dinamakan bunga, tidak akan berdampak, tidak akan berdampak pada hakikat keharaman dan keburukannya. Walaupun namanya bagus, bunga, seakan-akan sesuatu yang harum. Demikian kebanyakan ahlul batil, sebagaimana pula diserukan oleh syaitan dan iblis, tazyin, yaitu menghiasi-hiasi sesuatu yang batin dengan nama-nama yang menipu. Dan dalil pokok dalam masalah ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua perkara yang memabukkan adalah khamr. Jadi dihukumi hukum khamr. Walaupun namanya tidak dinamakan khamr, silakan namakan apa saja. Kalau dia itu memiliki sifat muskir, memabukkan, maka itu masuk dalam kategori khamr. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr itu haram. Sehingga dari sini alhamdulillah jelas kalau nabi tersebut telah mencapai derajat iskar, mencapai derajat memabukkan. Sudah terlalu lama, lebih dari 3 hari biasanya sudah. Kalau mendapati seperti itu, misalnya seorang membuat nabi kok lupa kan, lebih dari sehari bahkan. Itu hati-hati jangan diminum lagi. Tapi kalau masih jangka 1 hari insyaallah belum mencapai derajat iskar. Karena dulu kalau di daerah Arab ikhwan untuk membuat minuman biasanya ya nah musim panas apalagi. Kita apa merendam kurma, kurma nah direndam di air kemudian dimasukkan di botol atau yang lain. Nah, nanti untuk sore diminum nah dalam kondisi dingin nah segar. Atau juga apa zabib. Zabib. Nah, enak memang. Cuman kalau sudah lama ya tadi bisa apa? Bisa mencapai derajat iskar, memabukkan, sehingga dalam kondisi itu harus dibuang. Dalam kondisi itu harus dibuang. Nah, kalau sudah mencapai derajat iskar, sedikit pun itu haram. Nah, sedikit pun itu haram karena sudah dinamakan khamar. Kemudian perkataan beliau yujlad dicambuk. Nah, terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang hukum had hukum had bagi orang yang mabuk, orang yang minum khamar ini. Baik, berapa kali cambukan? Atau sebelumnya, nah yang terjadi khilaf yaitu batasan memabukkan ini, batasan seorang mabuk itu bagaimana? Jadi haddus sukar yaitu permasalahan kedua yang terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang apa batasan dikatakan mabuk ini gimana? Soalnya dikatakan mabuk itu sebenarnya bagaimana? Apakah harus sudah apa mengigau, sudah gentayangan, nah ketika jalan tidak bisa atau bagaimana? Dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala haddu sukri alladhi yahsulu bihi fisqun ya yahsulu bihi fisqu sharibin nabid wa yukhtalafu ma'ahu fi wuqu'i talaqihi wa yamna'u sihhata salati minhu huwa alladhi yaj'aluhu yakhlitu fi kalamihi ma lam yakun qabla ash-shurbi ويغيره من حال صحبه ويغلب على عقله. Taib, kata Ibnu Qudamah batasan mabuk yang dengannya bisa dihukumi apa peminumnya fasik dan diperselisihkan bersama dengan itu tentang jatuhnya tolak ketika dia mengucapkan kondisi mabuk mengatakan anti tolak, kamu saya ceraikan dalam kondisi mabuk. Apakah ini jatuh cerai atau tidak? Dan menghalangi keabsahan sholat kalau sudah mabuk, sholatnya tidak sah. Nah, ini batasan mabuknya itu seperti apa? Ini terjadi khilaf. Nah, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dikatakan mabuk kalau apa? Ya ja'aluhu yakhlitu fi kalami, menjadikan dia sudah apa? Perkataannya sudah tidak teratur, perkataannya sudah kacau, yang ngomongnya kacau, ngelantur. Nah, tidak seperti apa ketika sebelum minum. Kemudian mengubah ya kondisi dia. Nah, dan akalnya terkalahkan sehingga apa mikir sudah tidak mikir lagi ini memalukan atau tidak. Wala yumayyizu baina thawbihi wa thawbi ghairihi inda ikhtilatihima. Ini salah satu upaya untuk mengetahui dengan jelas. Dia tidak mampu lagi untuk membedakan pakaian dia dan pakaian orang lain ketika tercampur. wala baina fi'lihi wa fi'li ghairihi, tidak pula mampu untuk membedakan perbuatannya dan perbuatan orang lain. Jadi akalnya sudah tertutup. Nah, inilah yang juga diungkapkan oleh Imam Syafi'i, demikian pula Abu Yusuf, nah, dan Abu Thawr serta yang lainnya. Baik. Hujjah mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai sekalian orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Menunjukkan seorang yang mabuk tidak sadar apa yang keluar dari mulutnya. Baik. Yang ayat ini sebab turunnya berhubungan dengan para sahabat radhiyallahu alaihim, ya, pada masa itu sebelum ada apa, pengharaman khamar tentunya, karena khamar diharamkan dalam syariat kita ikhwan melalui beberapa tahapan. Tahapan awal-awal yaitu ini, masih boleh meminum khamar, tapi apa, kalau mabuk tidak boleh mendekati sholat. Taib. Kenapa? Karena ketika sholat tidak sadar apa yang dia baca. Oleh karena itulah ketika dilarang mendekati sholat, mereka berpikir ancang-ancang ketika mau datang sholat, mereka meninggalkan khamar. Jangan sampai datang waktu sholat masih dalam keadaan mabuk. Nah, kemudian kisah yang masyhur tentang apa? Hamzah yang saat itu dalam kondisi sedang mabuk. Nah, yang biasanya seorang yang berwibawa perkataannya tertata, tapi kata mabuk sudah tidak apa, tidak mampu untuk menjaga perkataannya. Bahkan unta yang dimiliki oleh keponakannya yaitu Ali bin Abi Thalib, dia bunuh. Ya, kemudian dilaporkan oleh Ali dalam keadaan penuh sedih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas. Nah, Hamzah saat itu dalam kondisi mabuk. Jadi yang menjadi patokan tadi sebagaimana disebutkan oleh para a'immah. Berbeda dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah dalam masalah ini mengatakan seorang yang mabuk, alladzi la ya'rifu as-sama' minal ardh wala ar-rajulu minal mar'ah. Ini kategori Abu Hanifah. Namanya mabuk, orang yang tidak tahu langit dan bumi. Mana langit, mana bumi tidak tahu sudah. Mana laki-laki, mana perempuan tidak tahu, ini mabuk menurut Abu Hanifah. Tapi ini pendapat yang lemah. Intinya berarti masalah mabuk, paling pokok Abu Hanifah yaitu kalau sudah apa, perkataannya ngelantung. Baik. Tidak seperti ketika sebelum minum, mengubah kondisi dia dan kondisi akalnya. Kemudian berhubungan dengan hukum cambuk, kesimpulan dalam masalah ini apabila bahwasanya wajib untuk ditegakkan hukum had bagi orang yang minum khamar sedikit ataupun banyak. Ini tidak diketahui khilaf di kalangan para fuqaha. Baik itu dari anggur atau dari tamar atau dari jenis-jenis yang lain, dari hal-hal yang memabukkan. Baik. Dan di antara hal yang memprihatinkan bagi kita semua, hukum-hukum had yang seperti ini pada zaman sekarang hampir-hampir sangat hampir-hampir tidak kita jumpai. Kita hanya mendengar saja bahwasanya pemerintah Saudi yang masih menegakkan hukum had, tapi berhubungan dengan masalah khamar, terkadang banyak yang lolos. Bahkan dulu, nah, ketika saya masih di Yaman, orang-orang kufar berupaya untuk memasukkan khamar dalam bentuk, ya, masukkan khamar ke negeri Saudi dalam bentuk apa, botol-botol Pepsi. Tulisannya Pepsi, tapi itu khamar. Nah, dan terus memang upaya musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghancurkan negeri Tauhid tersebut, terutama dari sisi akhlak para pemudanya dan mereka-mereka yang tidak menyadari betapa besarnya nikmat untuk bisa berada di negeri tersebut di bawah bimbingan para ulama-nya. Sebagaimana pada zaman ini yang juga banyak memprihatinkan, di mana ketika terbuka di negeri itu tempat-tempat pariwisata yang diperbolehkan untuk mengumbar aurat padanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dan negeri-negeri kaum muslimin dari kerusakan-kerusakan yang diupayakan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh fadilah, dan negeri Saudi merupakan salah satu apa, mercusuar bagi kaum muslimin sebagai Syiah. Maka kalau negeri tersebut kemudian keadaannya seperti negeri-negeri lain, di mana turis-turis bebas untuk mereka apa, mereka mengumbar auratnya di pantai-pantai yang ada, maka ini sesuatu yang sangat memprihatinkan kita semua. Nasallallahu al-afiyata wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.